Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan hidayah ataupun petunjuk ataupun karunia ataupun rahmatnya kepada setiap orang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam tetap kita ucapkan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini semua kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, sekarang ini kita akan mulai membahas surat Al-An'am ayat 132, yaitu melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walikullin darajatum mimma amilu wama rabbuka bighafilin amma ya'malun. Artinya, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat atau seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini yaitu sangat pendek sekali, tapi di sini Allah berfirman dengan mulai mengatakan dengan firman Allah, walikullin darajat. Artinya setiap mereka itu, bahwa setiap mereka itu akan mendapatkan derajat. Di sini yang sangat menariknya Ustadz Sapiar, yes, bahwasanya di sini dikatakan darajat. Kenapa Allah tidak mengatakan darajatun satu saja? Seakan-akan Allah menunjukkan derajat-derajat orang-orang itu. Padahal kalau kita lihat sholat lima waktu itu, lima kali dalam satu hari itu samanya kita sholat. Kenapa mesti berbeda-beda? Kira-kira begitu. Apa kira-kira maksud dari ayat ini, Ustaz? Dalam ayat ini kalau kita lihat, Ustaz, dan kita teliti secara sederhana saja, ada makna dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan darajat, derajat-derajat, kan begitu. Maksudnya di sini adalah barometer keikhlasan yang diketahui Allah Subhanahu wa taala tolak ukurnya adalah dalam hati, dalam mengamalkan ibadah kita sesuai dengan apa niat yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, derajat yang tinggi akan didapat seorang hamba bila ia berbuat lebih dari hal yang wajib. Misalnya sholat wajib 5 waktu ditambah dengan 10 rakaat sholat malam, kemudian puasa wajib Ramadan ditambah dengan puasa Senin Kemis, kan begitu. Ini salah satunya, orang yang beramal ibadah tidak hanya terpatok kepada kewajiban saja, akan tetapi segala yang sunnah juga dikerjakan, sehingga apa, benar-benar mendapat peroleh derajat-derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya tadi. Yeah. Kami silakan, Ustaz. Iya, yeah, saya ingin menambahkan sedikit bahwa kata-kata darajatun ini untuk menggambarkan posisi apakah itu di dalam surga maupun di neraka. Artinya, orang yang melakukan kemaksiatan itu akan ditempatkan derajatnya atau tingkatannya sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, bukan sama semua. Begitu juga di dalam surga, tingkatan orang yang melakukan kebaikan yang maksimal itu lebih tinggi daripada orang yang melakukan kebaikan seadanya saja. Tapi saya melihat seperti ini. Ini adalah salah satu motivasi atau sugesti lain yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini. Di dalam kehidupan ini, ketika ada gambaran tentang derajat atau posisi yang tinggi, katakanlah di dalam suatu pekerjaan, maka orang akan, kalau ada iming-iming seperti itu, dia akan berusaha lebih keras. Artinya begini, ketika diiming-imingi kalau dia lembur, dia akan mendapatkan uang tambahan, kemudian perhatian yang lebih plus dari pimpinan, maka dia tidak akan segan-segan untuk kerja lembur karena dapat keuntungan dari dua sisi. Begitu juga kalau misalnya di penjara, itu kalau digambarkan bahwasanya penjara itu punya tingkatan, siksaan orang yang melakukan pembunuhan lebih besar daripada orang yang melakukan pencurian, maka orang akan berpikir untuk melakukan kejahatan. Artinya dia akan coba berpikir, kalau mencuri akan kena seperti ini, kemudian kalau melakukan pembunuhan juga seperti ini. Nah, kalau di dalam kehidupan dunia saja manusia merasa tertantang untuk bekerja lebih keras ketika dia mendapatkan gambaran tentang posisi yang baik, atau dia akan mencoba untuk lebih berpikir lebih banyak ketika dia akan melakukan kejahatan karena adanya tingkatan siksaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga menjelaskan hal yang sama. Jadi ketika Anda melakukan perbuatan kebaikan dan itu dilakukan secara maksimal, maka jangan pernah ragu bahwasanya Anda akan mendapatkan perhatian yang plus dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh Anda akan, posisi Anda akan lebih baik daripada kalau misalnya hanya sekedar berbuat baik seadanya saja atau asal-asalan saja. Yang sangat menarik sekali nih Syekh Arifin, ketika Allah berfirman walikullin darajatun mimma amilu, di sini Allah sudah memberikan sebuah perbedaan. Mungkin perbedaannya ini mungkin dalam nilainya di mereka itu melakukan ibadah, atau dalam hal banyaknya mereka itu melakukan ibadah. Dalam arti kata, apakah yang dinilai kualitasnya itu atau kuantitasnya itu, Ustaz Arifin? Iya, yang dinilai dua-duanya. Pertama kualitasnya, kemudian kuantitasnya. Tambah kualitas ibadah itu ditingkatkan, dalam pengertian tambah ikhlas. Kualitas itu terkait dengan mutu, mutu itu terkait dengan keikhlasan, ketekunan. Keikhlasan akan mendatangkan ketekunan, maka itu lebih baik. Tambah banyak juga dia melakukan, yang fardu saja kata Nabi Muhammad apabila dilakukan, aflaha in sodako, akan menjadikan orang yang beruntung kalau dia benar-benar melakukan yang fardu-fardu saja, tidak ditambah dengan amal sunat, saya sudah beruntung. Tetapi begitu dia menambah dengan kuantitas-kuantitas amal sunat, tentu lebih beruntung dan lebih tinggi derajatnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Iya, sangat menarik kali tadi setelah ditinggung tentang masalah kualitas dan kuantitas disebabkan oleh keikhlasan seseorang itu beramal. Kira-kira gimana soal biar pengertian ikhlas tersebut sebetulnya? Apakah ikhlas itu mesti diketahui bahwasanya orang lain itu apa yang kita buat itu semakin banyak menunjukkan keikhlasan kita, menunjukkan orang itu baik dengan keikhlasan tersebut, atau bagaimana sebetulnya yang dimaksudkan dalam Islam tersebut tentang keikhlasan tersebut? Ikhlas berarti kita harus berbuat semata-mata karena apa? Mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam beribadah yang kita niat, saya ikhlas ini, Pak. Ikhlas berbuat. Tapi apa? Pada akhirnya mau ada hal-hal yang dituju, maka la yanfa', tidak akan bermanfaat ibadahnya itu. Tapi kalau kita benar-benar memohon kepada Allah, insyaallah tujuan kita sampai. Kemudian niat kita itu juga, yang kita tuju juga akan menghasilkan buah dengan apa? Iya. Keikhlasan yang kita benar-benar dirikan semata-mata berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin itu tambahannya. Terus gini Ustaz Perdana, kalau seandainya kita ditanya, kira-kira kapan tahu bahwasanya pekerjaan kita itu ikhlas? Ada perkataan ulama mengatakan seperti ini, ketika seseorang merasa yang ibadah yang dilakukannya itu sudah dilakukannya ikhlas, atau diucapkannya saya ikhlas, sebenarnya itu salah satu tanda bahwasanya dia belum ikhlas. Iya. Kalau dia masih mengucapkan saya ikhlas, iya, itu tandanya dia masih belum ikhlas. Iya. Iya. Kapan kita tahu bahwasanya kita itu ikhlas? Kalau kita betul-betul tidak ada berniat lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dikembalikan dari namanya, ikhlas itu dari kata-kata khulus, khalis, bersih, yeah, tidak ada percampuran, selesai semua. Artinya ketika meniatkan suatu pekerjaan itu karena Allah, maka tidak ada lagi yang mencampurinya, atau memang sudah final lah seperti itu. Iya. Yeah. Kalau saya tambah lagi Ustaz Arifin, ketika dibilang Ustaz Perdana tadi kita memang harus betul-betul karena niatnya karena Allah, sampai di mana kita mengetahui betul-betul niat kita itu supaya menjadikan amal kita itu ikhlas, kan gitu. Kan masih abstrak itu, masih apa namanya. Ketika dibilang Ustaz Sapiara tadi, kita harus betul-betul kita tujuankan niat itu hanya karena Allah. Karena Allah itu sampai di mana niat kita, kan gitu. Iya. Jadi memang niat itu jadid niataka, perbaharui terus niatmu. Karena hidup ini adalah suatu hal yang berubah. Iya. Boleh jadi lebih bagus, boleh jadi lebih buruk. Maka bagaimana kita dapat mengkristalkan atau melihat secara nyata keikhlasan itu, bisa ditamsilkan, bisa ditasbihkan dengan orang yang tiap hari buang air besar. Iya. Orang yang buang air besar itu tidak pernah merasa rugi dia. Iya. Bahwa aduh, makanan yang tadi mantap itu, misalnya rendang atau apa, kubuang ke dalam WC. Saya rasa tidak ada kata menyesal orang yang telah buang air besar. Iya. Begitu juga lah keikhlasan tadi, tidak ada kata menyesal, ya kan? Ketika seseorang beramal tadi, jadi itulah hakikat keikhlasan. Jadi bagaimana menumbuhkan Anda membuang air besar itu enak perut Anda. Begitu Anda selesai sholat, enak rasa jiwa Anda. Begitu Anda sedekah, enak badan Anda. Karena apa? Karena memang kita merasakan bahwa kehidupan ini ketika beramal bagaikan buang air besar. Disebutkan mana kusomalun min sodako, orang yang telah bersedekah tidak akan mengurangi hartanya. Karena apa? Orang yang buang air besar itu sehat badannya. Begitu juga harta yang disedekahkan itu membuat sirkulasi harta, membuat sirkulasi ekonomi menjadi normal jalannya. Jadi kalau mau dijawab bagaimana wujud keikhlasan nyata, lihatlah wujud manusia yang buang air besar. Iya. Memang sangat menarik sekali tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita jadikan ibadah kita itu adalah sebuah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadikan ibadah, nilai ibadah kita itu menjadikan kebutuhan kita kepada Allah, itulah sebetulnya nikmat ibadah yang paling sempurna. Iya. Tapi kalau kita ingin menanyakan, memperjelaskan definisi keikhlasan itu, sebetulnya kalau menurut Ali bin Abi Thalib mengatakan al-ikhlas sirrun min asrari. Maksudnya ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku. Artinya itulah rahasia Allah yang mana orang pun tidak bisa mendefinisikannya secara mutlak jelas begitu. Karena apa? Kalau seandainya didefinisikan seperti tertera bahwasanya ikhlas itu begini begini gini, maka orang akan mengacu kepada perbuatan itu saja tanpa harus meningkatkan amalnya itu lebih kepada yang sebelumnya yang ia lakukan. Iya, jadi ini mungkin ada satu permasalahan ketika problem untuk memahami tentang masalah ikhlas ini. Ketika ada seseorang bekerja, aku bekerja untuk kepentingan keluargaku. Bagaimana mendudukkan niat ikhlas ini ketika dia bekerja atau melakukan aktivitas lain supaya dia tetap dapat pahala ikhlas itu? Iya. Sebetulnya sangat mudah sekali, Ustaz Perdana. Yeah. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun tahu tentang keikhlasan kita itu karena memang rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diperbanyaklah amal bekerjanya itu. Jangan dijadikan pekerjaannya itu semata-mata hanya untuk menutupi keluarga, tapi jadikanlah itu sebuah sarana untuk meningkatkan keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itulah nanti orang akan terus giat melaksanakan pekerjaannya itu tidak terbatas kepada kepentingan keluarga. Artinya ya, ininya dijadikan kebutuhan. Iya, kalau gitu. Mungkin saya tambahkan ya, bahwa tidak perlu dikontradiksikan antara kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan kerja karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu adalah perintah Allah, berarti pada saat itu juga dia adalah mencapai mardotillah. Jadi sama seperti apakah ketika kita mencintai Nabi Muhammad berarti kita membenci Allah? Tidak. Mencintai Nabi Muhammad adalah bagian yang tidak terlepas dari mencintai Allah. Mencintai anak istri adalah bagian yang tidak lepas dari mencintai Allah. Mencintai orang tua adalah bagian yang tidak terlepas dari mencintai Allah. Dan semua itu adalah bagian dari keikhlasan apabila kita lakukannya dengan dasar cinta. Artinya kita niatkan saja ketika kita mau bekerja mencari nafkah, ini saya mencari nafkah karena diperintahkan oleh Allah. gitu. Ketika dia mencintai istrinya, anaknya, keluarganya, tetangganya, maka niatkanlah bahwasanya ini aku lakukan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai istri orang, bagaimana pula itu, Ustaz? Berdosa lah itu, Ustaz. Iya. Memang penutup dari kesimpulan dari pertemuan kita ini, lakukanlah sesuatu itu yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak diburu-buru oleh waktu. Iya. Karena dengan waktu terburu-buru oleh waktu itu menyebabkan juga keikhlasan kita berkurang, Ustaz Safiar. Kan begitu, Ustaz Safiar? Benar. Nah, mau mengaji nanti beginilah, sibuk dengan urusan yang lain, padahal ini yang mesti juga kita lakukan, pekerjaan kita sehari-harinya tidak terlepas dari itu semuanya. Iya. Makanya jadikanlah semuanya itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bertambahlah keikhlasan kita. Dengan keikhlasan kita juga melaksanakan rutinitas kita ini, maka akan bertambahlah kesejukan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami, saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Safiar dan Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ahmad Perdana serta Ustaz Ardiansah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi munawwar, Ustaz.